ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخروج إلى المقبلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. Kita masuk bab baru. Bab yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab al-khuruj ilal maqbalati. Bab keluar ke ladang atau kebun. Ya, maqbalah sebagaimana yang nanti disebutkan ta'rifnya di bawah, al-maqbalatu hiyal ardul lati tuzra'u bil baqli atau bil baqli, yaitu sebidang tanah yang ditanami sayur-mayur. Itu maqbalah. Sehingga maknanya apa maqbalah? Ladang atau kebun atau sawah, ya. Wa hamli syai' ala atiqihi, dan membawa sesuatu di atas pundak, di atas bahu, ila ahlihi, kepada keluarganya, itu membawa sesuatu untuk dibawa kepada keluarganya, bizzabili. Az-zabil maknanya adalah al-quffah. Di bawah juga disebutkan az-zabil huwal jirab alladhi yusna'u minal khusi ay tarafin nakhli. Az-zabil adalah semacam kantong atau tas yang dia terbuat dari khus. Ya, khus adalah waraqun nakhli, daun kurma. Jadi dedaunan kurma kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi tas atau kantong yang dipakai untuk menaruh sesuatu di dalamnya. Ini judul bab ini demikian. Jadi para salaf dulu biasa, ya, para salaf terkhusus di riwayat ini yang disebutkan adalah kisahnya seorang sahabat. Nanti kita akan baca bersama, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Biasa sehari-hari juga sibuk untuk mengurusi keluarganya, ya. Membawa sesuatu, memikul sesuatu, dibawa dari ladang atau kebunnya untuk dibawa ke rumahnya. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ishaq bin Makhlad an Hammad bin Usamah an Mis'ar. Ay Mis'ar bin Kidam. Namanya Mis'ar bin Kidam. Qala haddathana Umar bin Qais an Amr bin Abi Qurrah al-Kindi. Amr bin Abi Qurrah al-Kindi. Qala arada abi ala Salman ukhtahu. Jadi ini yang mengisahkan adalah Amr bin Abi Qurrah. Abu Qurrah kunyahnya. Namanya Salamah. Jadi namanya sebenarnya Amr bin Salamah. Tapi Salamah lebih ma'ruf, lebih dikenal dengan kunyahnya, Abu Qurrah. Amr bin Abi Qurrah al-Kindi mengisahkan, arada abi ala Salman ukhtahu. Abi, ayahku, yaitu Abu Qurrah, Salamah al-Kindi, menawarkan kepada Salman. Kepada Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, saudarinya, saudari perempuannya, ditawarkan kepada Salman al-Farisi untuk dinikahi. Dan itu suatu yang bukan aib, bukan celah, menawarkan saudari perempuan atau anak perempuan, ya, kepada orang soleh untuk dinikahi. Ini bukan aib atau celah atau menjatuhkan harga diri, tidak, ya. Siapa yang tidak ingin kemudian saudarinya dinikahi oleh seorang sahabat Nabi? Ya. Tentunya itu adalah suatu kemuliaan dan kehormatan. Sehingga Abu Qurrah ini termasuk murid, ya, muridnya Salman Al-Farisi. menawarkan saudarinya kepada Salman. Fa'aba, akan tapi Salman ya, tidak atau enggan, ya. Salman enggan untuk menikahi saudarinya karena sebab atau suatu alasan. Kemudian watazawwaja maulatan lahu. Kemudian Salman memilih untuk menikahi maulatan lahu, budak wanitanya. Itu budak wanita yang sudah dimerdekakan. Itu namanya maulah, maulat. Kalau laki-laki, budak laki-laki yang sudah dimerdekakan, diistilahkan dengan maulah. Kalau budak wanita yang sudah dimerdekakan, maulat. Ya, ditambahi tak marbutah. Yuqalu laha buqairatu. Yang disebut namanya adalah Buqairah. Ini nama budak wanita yang dinikahi Salman tadi. Kemudian, ya, ini mengisahkan hubungan antara Salman dan Abu Qurrah. Ya. Kemudian, berikutnya cerita yang lain lagi. Ya, beralih kisah. Fabalagha Abu Qurrata annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai'un. Suatu ketika, sampai berita kepada Abu Qurrah, Salamah Al-Kindi, bahwasanya ada sesuatu antara Hudzaifah, yaitu Hudzaifah Ibnul Yaman, dan Salman Al-Farisi. Ada sesuatu. Di sini diisyaratkan adanya perbedaan pendapat antara Salman dan Hudzaifah. Dan ini suatu yang wajar. Antara satu sahabat dengan sahabat yang lain berbeda pandang, namanya manusia. Ya, wajar. Tapi ini dalam permasalahan apa? Permasalahan furu'. Permasalahan furu'iyah. Adapun masalah manhaj, masalah aqidah, maka tidak ada perselisihan di antara mereka. Dalam hal-hal yang terkait dengan usuluddin, perkara-perkara pokok, pondasi dalam agama ini, tidak ada sahabat berselisih. Terkait dengan tauhid, ya, aqidah tentang asma' wa sifat, tidak ada perselisihan. Terkadang muncul perbedaan ijtihad antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Di zaman Nabi pun sudah terjadi yang demikian ini. Ya, ada satu sahabat yang berpendapat demikian, ada sahabat yang lain yang berpendapat berbeda. Itu hal yang wajar. Ya. Nah, banyak kisah menyebutkan demikian. Ya. Ini zahirnya kejadian ini, atau nanti disebutkan juga, kejadian ini terjadi sepeninggal Rasulullah, yaitu setelah wafatnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Terjadi sesuatu antara Hudzaifah dan Salman. Fa'atahu yatlubuhu. Maka Abu Qurrah mencari Salman. Ya. Hendak mencari Salman, mendatangi beliau dan mencarinya. Fa'ukhbira annahu fi maqbalatin lahu, maka diberitahukan kepada Abu Qurrah bahwasanya Salman sedang berada di kebunnya. Fatawajjaha ilaihi, maka dia pun menuju ke kebun tersebut. Falaqiyahu ma'ahu zabilun fihi baqlun, maka ketika sudah berjumpa Abu Qurrah menemui atau menjumpai Salman dalam keadaan sedang membawa zabil, yaitu keranjang yang berisi bakl, sayur mayur. Aqad adkhala 'asahu fi 'urwati zabili, dan ketika itu Salman sudah memasukkan tongkatnya ke tali pengikat keranjang tersebut untuk siap-siap dibawa. Wa huwa ala atiqihi, dalam keadaan sudah di atas pundaknya, di atas bahunya. Faqala, maka kemudian Abu Qurrah memanggil, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ini kunyahnya Salman, kunyah dari Salman Al-Farisi. Ma kana bainaka wa baina Hudzaifah, apa yang terjadi antara engkau dan Hudzaifah? Qala, yaqulu Salmanu, wa kana al-insanu ajula. Maka Abu Qurrah kemudian berkata, Salman menjawab, wa kana al-insanu ajula, itu menjawab dengan mengutip sebuah ayat Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat yang ke-11. Wa kana al-insanu ajula. Manusia itu memang bersifat tergesa-gesa. Ya, memang manusia itu memiliki sifat atau tabiat dasar suka tergesa-gesa. Fantalaqa hatta ataya dar Salman. Kemudian keduanya berjalan sampai ke rumah dari Salman. Fadakhala Salmanud dar faqala assalamu alaikum. Maka kemudian Salman masuk ke rumahnya sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, di sini juga terdapat adab. Setiap kali kita masuk rumah, hendaknya kita mengucapkan salam. Itu harus dibiasakan. Ya, di antara faidahnya atau hikmahnya, agar jangan sampai syaitan ikut masuk ke dalam rumah. Karena rumah yang ketika dimasuki, tidak diucapkan salam padanya, itu akan menjadi peluang atau kesempatan bagi syaitan untuk ikut masuk. Ada tempat bermalam bagi syaitan ketika rumah itu dimasuki tanpa diucapkan salam. Ya. Ini diantara adab yang bisa kita teladani. Masuk ke dalam rumah dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Thumma adhina li Abi Qurrah. Fadakhala. Kemudian Abu Qurrah diizinkan. Maka dia pun masuk. Faidha namatun maudu'un ala babin. Maka pemandangan di sini beliau menceritakan pemandangan yang beliau lihat di dalam rumah Salman. Di sana ada namatun maudu'un 'alal bab. Namat itu adalah sejenis tikar atau hamparan, ya. Darbun minal busuti, yaitu sejenis alas yang lahu khamlun raqiqun, yang ada sedikit beludrunya, ada lapisan beludru, ya, untuk empuk-empukan tapi tipis, itu disebut sebagai namat yang diletakkan di pintu. Wa inda ra'sihi labinatun, dan di bagian kepalanya ada labinat, ada batu bata. Wa idza qurtatun, ada juga di situ kurtot, bisa dibaca juga kirtot, bisa dhammah, bisa kasrah, yaitu pelana. Pelana yang dipakai untuk menunggang hewan tunggangan. Faqala ijlis. Jadi kondisi sahabat demikian rumahnya. Ya cuma ada itu, di ruang tamunya itu enggak ada hiasan, ornamen, enggak ada. Adanya cuma alas untuk tidur, ya, dan ada pelana. Sederhana sekali. Ini menunjukkan apa? Barakallahu fikum, zuhudnya para sahabat terhadap dunia. Zuhud mereka. Sehingga menjadilah mereka orang-orang yang mulia. Generasi terbaik umat ini adalah orang-orang yang zuhad. Orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Itu yang harus kita teladani. Jadi kemuliaan para sahabat itu bukan diukur dari harta benda mereka. Banyaknya perkakas mereka, bukan. Tapi karena keimanan dan ketakwaan mereka. Disitulah Allah mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Adapun urusan dunia, kita bisa lihat sendiri. Begitu sederhananya sahabat. Faqala, maka Salman berkata, ijlis ala firashi maulatika allati tumahhid li nafsiha. Duduklah di atas kasur atau tempat tidur milik maulatmu, yaitu budak bekas budak wanitamu yang membentangkan untuk dirinya sendiri. Thumma ansha'a yuhadithuhu faqala. Kemudian mulai berbicara. Itu Salman mulai berbicara panjang lebar menjawab pertanyaan Abu Qurrah tadi. Inna Hudzaifah kana yuhadithu bi asya'a kana yaquluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadabihi li aqwamin. Sesungguhnya Hudzaifah ibn al-Yaman menyampaikan beberapa perkara. Ya. Menyampaikan beberapa hal yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya ketika Rasulullah sedang marah kepada beberapa kaum. Jadi di masa hidup Rasulullah, ya, beliau, ya, pernah mungkin marah kepada suatu kaum atau seseorang, ya, maka ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah itu dihikayatkan atau disampaikan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Fa'uta fa'us'alu anha. Maka aku pun mendatanginya dan bertanya kepadanya. Yaitu bertanya kepada Hudzaifah. Fa'akulu. Hudzaifah tu a'lamu bima yaqulu. Naam. Ya. Fa'uta fa'us'alu anha. Kemudian, ya kita ulang ya. Kana yaquluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadabi li aqwamin fa'uta fa'us'alu anha. Yang mana hadis-hadis yang disampaikan Hudzaifah tadi pernah disampaikan atau diucapkan Rasulullah ketika beliau sedang marah kepada beberapa kaum. Maka aku pun didatangi dan aku ditanya tentangnya. Itu ditanya tentang ucapan Hudzaifah itu. Riwayat ini disampaikan Hudzaifah. Fa'akulu, maka aku pun mengatakan, menjawab, Hudzaifah tu a'lamu bima yaqul. Hudzaifah lebih tahu tentang apa yang dia ucapkan. Wa'akrahu antakuna dhagha'inu bain aqwamin. Dan aku tidak suka. Aku benci jika ada benih-benih permusuhan di antara kaum-kaum tersebut. Fa'utiya Hudzaifah tu faqila lahu. Inna Salmana la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul. Maka Hudzaifah pun didatangi. Jadi setelah Hudzaifah menyampaikan hadis, ucapan-ucapan Rasul tadi, disampaikan kepada Salman. Salman komentarnya demikian. Hudzaifah a'lamu bima yaqul. Kemudian ada sebagian orang yang menukilkan ucapan Salman kepada Hudzaifah. Fa'utiya Hudzaifah tu faqila lahu. Hudzaifah pun didatangi dan dikatakan kepada beliau, Inna Salmana la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqulu. Sungguhnya Salman tidak membenarkanmu, tidak pula mendustakanmu tentang apa yang kau ucapkan. Faja'ani Hudzaifah tu faqala. Maka Hudzaifah pun datang kepadaku, yaitu datang kepada siapa? Salman radhiyallahu anhu. Faqala, maka dia pun berkata, ya Salman ibna ummi Salman, wai Salman putra ibunya Salman. Faqultu, maka aku pun menimpali, ya Hudzaifatu ibna ummi Hudzaifah, wai Hudzaifah putra ibu Hudzaifah. Ya, ini biasa panggilan-panggilan yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Ya. Latantahiyanna aw laktubanna fika ila Umar. Sungguh engkau harus berhenti dari apa yang engkau lakukan. Yaitu yang dimaksud di sini oleh Salman adalah Hudzaifah menceritakan kepada manusia tentang ucapan-ucapan Rasulullah kepada sebagian kaum ketika Rasulullah sedang marah. Itu dinukilkan oleh Hudzaifah. Salman enggak kurang setuju dengan yang seperti ini. Jangan. Ya. Kemarahan-kemarahan Rasulullah itu jangan dinukilkan kepada manusia. Jangan disampaikan kepada manusia. Karena sebagian mereka mungkin tidak akan paham. Ada yang tidak paham. Ya. Maka Hudzaifah menyatakan, Latantahiyanna, sungguh engkau harus berhenti. Aul aktubanna fika ila Umar. Atau aku akan menulis tentang dirimu ini kepada Umar, yaitu Umar ibn al-Khattab. Sehingga ini terjadi ketika masa kekhilafahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma khawwaftuhu bi Umar tarakani. Maka ketika aku menakut-nakuti Hudzaifah dengan Umar, dia pun meninggalkan aku. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah telah atau pernah bersabda, min waladi Adam ana, aku adalah dari anak keturunan Adam. Aku adalah dari keturunan Adam. Fa ayyuma 'abdun min ummati la'antuhu la'natan aw sababtuhu sabbatan fi ghairi kunhihi faj'alha alaihi salatan. Maka siapapun orang dari kalangan umatku yang aku laknat dengan sebuah laknat atau aku cela dengan sebuah celaan dalam keadaan dia tidak berhak untuk menerimanya, maka jadikanlah itu sebagai doa atasnya, ya, sebagai doa untuknya. Demikian, ya. Tentunya dua orang sahabat ini adalah dua orang sahabat yang mulia, ya. Dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyikapi perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi antara sahabat, maka kata Rasulullah, ya, idza dzukira ashabi fa amsiku. Ini apa? Tuntunan Rasulullah. Kalau disebutkan tentang sahabatku, maka diamlah kalian. Ya, idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau disebutkan tentang sahabatku, maka diamlah kalian. Maksudnya apa? Jangan sampai kita mencela sahabat. Misalnya ada dua orang sahabat berbeda pendapat. Kemudian kita condong kepada pendapat sahabat yang ini. Nah, kita jangan mencela sahabat yang satunya. Intinya itu. Karena dua-duanya adalah sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Yang wajib bagi kita untuk menghormati, memuliakan mereka, menjaga kehormatan mereka, dan tidak boleh bagi kita untuk mencela sahabat siapapun itu. Walaupun mungkin di antara sahabat itu ada yang melakukan kesalahan. Sahabat manusia, bukan orang-orang yang maksum, terjatuh pada kesalahan. Tapi bagi kita tidak boleh untuk mencela mereka. Ya, karena di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi, jangan sampai kalian mencela sahabatku. Ya. Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau seandainya di antara kalian ada yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, bayangkan, emas bukan 1 kilo, 2 kilo. 1 kilo aja harganya berapa juta? 1 gram berapa juta? Berapa ratus ribu? 600. Iya. 1 kilo berapa? 600 juta. Itu emas sebesar gunung Uhud diinfakkan salah seorang dari kita yang bukan kalangan sahabat ini. Pahalanya enggak akan bisa menyamai infaknya sahabat yang hanya satu genggaman, satu mud ini. Tidak pula separuhnya. Karena apa? Perbedaan derajat antara kita dan mereka. Enggak akan bisa menyamai kedudukan para sahabat. Jadi jangan sekali-kali kita mencela mereka, ya. Prinsip Ahlus Sunnah demikian, menjaga lisan dari mencela atau ya menjatuhkan kehormatan para sahabat. Jadi jangan sampai ada yang kemudian berpikir, oh ini Hudzaifah seperti ini ya. Lah, ini beliau berijtihad. Hudzaifah ibnul Yaman juga seorang sahabat yang mulia. Bahkan Hudzaifah ini satu-satunya sahabat yang dipilih Rasulullah untuk diberikan rahasia Rasulullah. Sehingga dikenal Hudzaifah ibnul Yaman ini julukannya adalah Sahibu Sirri Rasulillah. Pemilik rahasianya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyampaikan kepada seorang pun nama-nama orang munafik. Rasulullah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa orang munafik. Sudah ditunjuk, oh ini si fulan, fulan, fulan. Rasulullah tahu. Tapi memang tidak boleh disampaikan. Rasulullah tidak menyampaikan kecuali hanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah ibnul Yaman. Ini keistimewaan Hudzaifah. Sehingga Hudzaifah pun tahu siapa orang-orang munafik itu. Sehingga sepeninggal Rasulullah SAW, kalau ada orang meninggal, maka para sahabat yang lain melihat Hudzaifah. Coba, Hudzaifah ikut menyolati atau enggak? Kalau ternyata Hudzaifah tidak mau mensolati seseorang yang meninggal tadi, nah ini hati-hati. Jangan-jangan ini orang munafik. Kenapa Hudzaifah tidak mau mensolatinya? Ya. Karena beliau tahu. Diberitahu oleh Rasulullah SAW. Maka Umar pun Ibn Khattab pernah mendatangi Hudzaifah. Ya, dalam hadis yang masyhur, riwayat yang masyhur. Ya, wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah? Itu dari kalangan munafik. Ya. Karena Hudzaifah tidak mau menceritakan nama-nama munafik tersebut kepada siapapun. Tapi karena yang bertanya Umar, maka Hudzaifah menjawabnya, "Lasta minhum." Kamu bukan dari mereka. Dan aku tidak akan menyampaikan kepada siapapun setelahmu. Gitu. Kisahnya demikian. Ini juga menunjukkan apa? Bagaimana rasa takutnya Umar. Padahal Umar sudah dijamin surga. Termasuk orang yang dijamin masuk surga. Tapi tetap ada rasa takut dalam jiwanya. Termasuk orang-orang munafik. Dan itu memang tanda-tanda keimanan. Di antara tanda keimanan adalah takut dirinya terjatuh pada kemunafikan. Tapi kalau orang munafik, dia tidak akan ada rasa takut. Dia akan merasa aman, merasa dirinya sudah beriman dengan keimanan yang sempurna. Itu ciri-ciri munafik. Kalau ciri seorang mukmin akan selalu merasakan kekhawatiran. Jangan-jangan dia terjatuh pada kemunafikan. Waliyadu billah. Kembali pada kisah ini. Ya, jadi demikian. Baik Salman Al-Farisi, Hudzaifah bin Yaman, sama-sama sahabat yang mulia. Al-Maqbalatu, dan juga barakallahu fikum, bisa jadi Hudzaifah berijtihad. Kenapa beliau menyampaikan ucapan-ucapan Rasulullah itu? Bisa jadi karena beliau takut dosa besar, yaitu kitmanul ilm. Takut dosa apa? Menyembunyikan ilmu. Ya. Karena kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu itu termasuk dosa besar. Semua apa yang disampaikan Rasulullah adalah ilmu. Maka Hudzaifah bin Yaman berijtihad untuk menyampaikan hadis tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Al-Maqbalatu hiyal ardu allati tuzra'u bil baqli. Al-Maqbalah adalah sebidang tanah yang ditanami sayur-mayur. Wazzabilu huwal jirabu. Az-zabil adalah tas atau kantong ya. Alladhi yusna' minal khus, yang dibuat dari khus, yaitu khus tadi, waraqun nakhl awil muqli awin narajil wa masyakalaha, daun kurma atau daun kelapa atau yang semisalnya, ay tarafin nakhl, yaitu bagian ujung dari kurma, yaitu daunnya. Demikian matannya, kita baca syarahnya. قال الشارح الشيخ زيد المدخلي رحمه الله دل هذا الأثر العظيم على أن الصحابة الكرام ليسوا معصومين. Riwayat ini, riwayat yang mulia ini, menunjukkan bahwasanya para sahabat yang mulia bukanlah orang-orang yang maksum. Ini manhaj atau madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada seorang pun yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Faqad yahsulu min ba'dihim ala ba'din ma yughdibuhu aw yukhalifuhu. Bisa jadi antara sahabat itu terjadi sesuatu, ya, yang kemudian membuat marah sebagian yang lain atau menyelisihi sebagian yang lain. Lakinnahu la yajurruhum ilal qati'ah. Ini penting yang harus kita pahami. Tapi perbedaan pendapat antara sahabat tadi, perselisihan yang terjadi antara mereka, tidak sampai menjadikan mereka memutus hubungan. Tidak ada. Ya, sekedar berbeda pendapat itu wajar. Tapi tidak sampai kemudian bermusuhan, sampai kemudian memutus hubungan, tidak mau salam. Ya. Wa innama kullun minal mutakhasimin yabdulus salam wa yakunu safiyal qalbi li sahibihi. Masing-masing dari mereka yang berbeda pendapat tetap mengucapkan salam, dan mereka hatinya bersih terhadap saudaranya. Jadi walaupun berbeda pendapat, tetap ini saudara saya. Tetap saling mencintai karena Allah. Kama yustafadu minal hadith arruju' ila waliyil amr indal ikhtilafil masail wal qadaya. Sebagaimana pula diambil faidah dari riwayat ini, prinsip Ahlussunnah adalah arruju' ila waliyil amr. Kembali kepada penguasa. Maksudnya apa? Mengembalikan urusan kepada yang berwenang, kepada pihak yang berwajib. Tidak kemudian main persekusi atau ya, mengambil tindakan sendiri yang gegabah, tidak. Hal ini dicontohkan oleh Salman Al-Farisi. Ya. Mengancam akan melaporkannya kepada Umar bin Khattab. ya, karena Umar bin Khattab sebagai penguasa ketika itu. Wa yatlubu minhu al-fasla bainal mutakhasimain al-mutakhasimin fil qadhiyah, dan meminta kepada penguasa tadi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang berselisih dalam suatu permasalahan. Kama qala Salman li Abi Hudzaifah, li Hudzaifah, ya. Hudzaifah di sini tertulis Abu Hudzaifah, ya. Sebagaimana yang diucapkan Salman kepada Hudzaifah, la aktubanna fika ila Umar, aku akan tulis tentangmu kepada Umar. Falamma khawwafahu bi Umar tarakahu. Tapi kemudian Hudzaifah meninggalkan Salman ketika ditakut-takuti dengan Umar tadi. Thumma akhbara bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqdubu ala aqwamin. Kemudian Salman memberitakan, menyampaikan hadis dari Rasul. Kana yaqdub ala aqwamin. Dahulu Nabi memang pernah marah semasa hidupnya kepada sebagian kaum. Beberapa kaum, warubbama yaqulu syai'an yakrahuhu ar-rajulu alladhi yuwajihu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihi mimma la yuhib. Dan bisa jadi Rasulullah mengucapkan suatu ucapan kepada seseorang yang mana orang-orang tadi tidak menyukainya, ya. Karena mungkin Rasulullah sedang marah, Nabi sedang marah. Faja'a hadzal du'a min ar-rasul alaihi salatu wassalam id qala, maka datanglah doa ini dari Rasul. Di mana beliau bersabda, fa ayyuma 'abdun min ummati la'antuhu la'natan aw sababtuhu sabbatan fi ghairi kunhi, ya'ni fi ghairi haqiqatihi, faj'alha 'alaihi salatan. Setiap orang, siapapun dia dari kalangan umatku yang aku laknat atau aku cela, ya, yang tidak sesuai dengan hakikatnya, faj'alha 'alaihi salatan, maka jadikanlah itu sebagai doa untuknya. Fa sara kullu kalamihi 'alaihi salatu wassalam rahmatan lil ummah, sehingga semua ucapan Nabi, semua sabda Nabi di kondisi apapun itu sebagai bentuk rahmat bagi umatnya. Walaupun apa yang diucapkan Nabi ketika Nabi sedang marah itu menjadi apa? Doa bagi umatnya tersebut, sebagai rahmat bagi mereka. Hatta alladhi yasduru minhu halal ghadab, sampai pun ucapan yang diucapkan Nabi ketika beliau sedang marah, walau ala sabili taubih wal ghildah fil kalam, wa kana al muwajah bil laum ghaira mustahiqqin lahu. Walaupun ucapan yang disampaikan Nabi itu berupa atau berisi celaan atau ucapan yang tegas dan keras kepada suatu kaum, maka itu tetap, ya, dijadikan Nabi sebagai doa untuk umatnya. Nah, di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, Rasulullah memang, ya, sebagaimana yang beliau katakan, innama ana bashar, aku ini manusia, ya, tapi beliau adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia, tapi tetap beliau manusia dan memiliki sifat-sifat manusiawi, di antaranya marah, ya. Beliau bisa ridha, bisa marah, ya. Nah, tapi tetap yang harus kita pahami, ketika mendapati hadis-hadis yang semisal ini, kita harus juga melihat hadis-hadis yang lain, ya. Jangan sampai kemudian kita lupa dengan hadis-hadis yang lain yang atau ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang paling mulia akhlaknya. Contohnya ayat yang disebutkan dalam surat Al-Qalam, ya. Surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang sangat agung. Engkau wahai Nabi berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Ya. Jadi jangan sampai syaitan memasukkan was-was ke benak kita. Oh, Rasulullah itu seperti ini. Jangan, hati-hati, ya. Rasulullah marah, tapi marahnya jangan sampai kita tergambar di benak kita gambaran yang keliru. Ya. Jangan sampai. Kita harus melihat kepada ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang lain. Contohnya tadi Al-Qalam ayat 4. Bagaimana Allah memuji Rasulnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi kalian. Di ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan hanya berkat rahmat dari Allah, lintalahum, engkau berlemah lembut kepada mereka. Jadi di antara sifat Rasulullah itu lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau punya perangai yang keras, yang kasar, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Ya. Nyatanya apa? Para sahabat sangat erat hubungannya dengan Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Rasulullah sangat luhur budi pekertinya, sangat lemah lembut kepada para sahabatnya. Ya terkadang beliau marah wajar. Ya, contoh kemarahan Rasulullah yang dinukilkan. Ya. Ketika ada sebagian sahabat berwudu, membasuh kakinya, tapi cepet-cepetan, terburu-buru, membasuh kakinya terburu-buru. Sehingga ada sebagian bagian kaki, itu bagian tumitnya yang tidak terkena air. Maka Rasulullah karena girahnya, rasa cemburunya terhadap syariat ini, beliau marah. Wailun lil'aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Beliau marah, menyampaikan dengan kemarahan. Karena melihat apa? Sebagian orang berwudu tidak sempurna. Ya. Ada sebagian kulit yang wajib dibasuh, tidak kena air. Wudunya apa? Enggak sah. Kalau sholat apa? Jadi enggak sah sholatnya. Karena wudu adalah syarat sah sholat. Nah ini, contoh kemarahan Rasulullah demikian. Ya, yang dinukilkan. Nah, ada juga kisah di mana ada sahabat yang menjadi imam, mengimami terlalu panjang. Sehingga ada sebagian makmum yang tidak sabar. Akhirnya keluar dari jamaah, sholat sendiri, pulang. Ketika disampaikan pada Rasulullah, Rasulullah langsung marah. Ya. Afattanun anta. Apakah engkau tukang pembuat fitnah? Dicela, ditegur. Ketika beliau marah. Ini. Ya. Ini terjadi memang di masa hidup Rasulullah. Tapi secara umum Rasulullah adalah seorang yang sangat lemah, lembut. Diriwayatkan dalam hadis yang lain sangat banyak. Nanti kita akan lewati juga. Misalnya di hadis nomor 271. Nanti kita akan lewati. Hadisnya Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau menyatakan, Lam yakunin nabi fahishan wala mutafahishan. Nabi bukanlah orang yang ucapannya kasar. Bukan orang yang ucapannya keji. Ini. Artinya apa? Rasulullah ketika berucap itu sangat lembut. Sangat sopan. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita akan menjumpainya juga di nomor hadis 430 nanti. Dari sahabat Anas bin Malik. Yang mana Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah. Pelayannya Rasulullah. Yang kemana-mana ikut bersama Rasulullah. Ya. Beliau menyatakan, Lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam sababan wala fahashan wala la'anan. Nabi bukanlah orang yang ucapannya keji. Bukanlah orang yang suka melaknat. Tapi terkadang beliau marah. Itu wajar. Wala sababan, bukan orang yang suka mencela. Tapi terkadang beliau menegur dengan keras. Ketika ada orang yang melakukan kemungkaran, kesalahan. Ya, dan itu wajar. Kana yakulu li ahadina indal ma'tibati malahu tariba jabinuh. Kalaupun beliau sedang marah, beliau memilih kata-kata yang paling lembut. Ya. Tariba jabinu. Ini istilah ya, ketika marah tapi pakai ungkapan yang lembut tetap. Ya. Demikian kondisi Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, jadi kita harus memahami ini ketika mendapati hadis yang seperti ini. Jangan lupa hadis-hadis yang lain yang menyebutkan betapa agungnya dan luhurnya budi pekerti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena hadis-hadis yang seperti ini dijadikan celah. Dijadikan orang-orang orientalis untuk kemudian menjatuhkan kehormatan Rasulullah. Ya. Kalau kita menjumpai orang seperti itu, maka sampaikan hadis-hadis yang lain. Jangan cuma mencomot satu hadis, mengabaikan hadis dan ayat Al-Quran yang lain. Itu kondisi orang apa? Ahlu Zaik, yang punya penyakit dalam hatinya. Kalau ada hadis yang sesuai dengan hawa nafsunya, nah, dia ambil, kemudian dia bumbu-bumbui. Dia sisipi syubhat-syubhat. Sehingga menularkan racunnya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.